Kemudian, bukan tu saja, dia tak berkemah langsung dengan ulama kerajaan. Oh ni, Imam Hanifah tak suka langsung ulama kerajaan. Ya, contohnya qadhi yang terkenal juga, namanya Qadhi Ibn Abi Layla. Pernah qadhi yang kerajaan ni jatuhkan hukuman kepada wanita gila kerana memanggil seorang lelaki dengan nama wahai anak zina. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan panggil nama anak zina saja bermakna dianggap telah pun menuduh ibu bapanya berzina. Sebab anak zina, bapa zina. Jadi kena tuduh qazaf. Tuduh orang berzina tanpa empat saksi. Maka qadhi itu telah pun memanggil perempuan ini membawakan empat saksi. Maka tak dapat. Bila tak dapat, dia jatuhkan hukuman. Qazaf ke atas wanita ni dibuat di masjid. Dilaksanakan dua. Satu, hukuman qazaf kerana tuduh bapa budak tu zina. Yang kedua, qazaf kerana tuduh ibu budak tu zina. Dua. Yang ketiga, sebat. Sebat perempuan ni, 80 sebatan, berdiri dekat dalam masjid. Imam Abu Hanifah tengok benda ni, dia pun kritik. Sebab dia tak ada Facebook masa tu. Kan? So, dia pun kritik dalam ceramah dia. Dia kritik, dia kata salah fatwa ni. Yang pertama, dia kata hukuman hudud tak patut laksana dalam masjid, dekat masjid. Yang kedua, wanita patutnya disebat dalam keadaan duduk, bukan berdiri. Dia kata lagi. Dan kemudian, laki je berdiri. Kemudian yang ketiga, dia kata salah guna hukum hudud. Sebab patutnya kalau dua, macam tadi tu, fitnah bapak, fitnah mak, dianggap satu-satu package, dianggap satu jenis, dikenakan sekali had saja, bukan dua kali. Ini dah. Qadhi Abu Layla kenakan 80 ini untuk perempuan, 80 sebab tuduh bapak. So, 160. Patutnya 80 je, Imam Abu Hanifah kata. Kemudian, dia kata wanita gila, kalau sabit gila, tak patut kenakan hukum hudud. Dia tak tahu apa-apa dia cakap. Ataupun dia lembam, dia tak apa-apa. Faham apa yang dia cakap, tak boleh dipertanggungjawabkan ke atasnya. Ya? Dan kemudian sewaktu hukuman dijalankan, kedua ibu bapa lelaki yang dituduh tidak hadir. Sepatutnya mereka kedua-dua mesti dipanggil untuk menyaksikan hukuman. Berita kritikan Imam Abu Hanifah terhadap Qadhi Abu Layla, Qadhi kerajaan ini tersebar sampai ke pengetahuan Qadhi. Qadhi pun dengan marahnya lapor kepada Khalifah dan Abu Hanifah pun selepas itu digam daripada ceramah. So tindakan gab ni biasa tuan-tuan. Kan saya pun kena juga. Bukan ramai lagi yang kena gab ya kerana tidak mengikut aliran yang berkuasa. Itu dia tuan-tuan. Baik. Habis. Sekarang itu adalah background lebih kurang tentang Imam Abu Hanifah. Sekarang kita pergi kepada manhaj Imam Abu Hanifah dalam berfatwa. Imam Abu Hanifah sendiri telah pun memberikan disclosure ataupun declaration tentang kaedah dia membuat fatwa dengan katanya akhudhu bi kitabillah. Pertama, aku ambil daripada kitab Allah. Fa inni fa illam ajid fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jumpa dalam Quran, aku akan rujuk kepada sunnah Nabi. Fa illam ajid fi kitabillahi wala fi sunnah, kalau aku tak jumpa dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka akhatu bi qauli sahabah, aku ambil fatwa ijtihad para sahabat Nabi. Akhidhu bi qauli man syi't wa ada ma syi'tu minhum, aku ambil siapa-siapa di kalangan ijtihad sahabat yang aku nak, kadang-kadang aku tinggalkan siapa-siapa yang aku nak. Maknanya dia akan pilih ikut yang dia rasa lebih sesuai dengan ilmu yang dia ada. Wala akhruju an qawlihim ila qawli ghair, aku tak akan keluar daripada pendapat ijtihad sahabat kepada yang bukan sahabat. Fa amma idan tahal amr, kalau paling teruk pun tak ada juga aku jumpa, aku akan tengok pendapat beberapa kibaru tabi'in, iaitulah ulama besar di kalangan tabi'in, antaranya Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Sa'id Ibnu Musayyib dan lain-lain. Dan yang lain-lain daripada mereka, aku anggap mereka adalah lelaki-lelaki biasa. Fa qaumun ijtahadu, satu kumpulan berijtihad. Fa ajtahid kama ijtahadu, aku pun berijtihad macam mereka. Maknanya kita sama level lah. Yang lain-lain tu tak ada special lagi lah. Yang ni sampai tahap tu je. Mak itulah dia kesimpulan manhaj Imam Abu Hanifah yang pertama, iaitulah Al-Quran. Jadi perbincangan tentang Imam Abu Hanifah dalam Al-Quran ni ada beberapa yang kontroversi. Satu, Imam Abu Hanifah pernah dinyatakan dan diriwayatkan mengatakan bolehnya membaca dalam solat dengan bahasa bukan bahasa Arab. Maknanya kalau ada orang dia tak hafal suratul Fatihah, dia boleh baca terjemahan surah Fatihah itu dalam bahasa dia dalam solat, dikira sah solat dia. Maka ini menyebabkan ada sebahagian ulama menganggap bahawa Imam Abu Hanifah mendefinisikan Quran mukjizatnya pada makna dia sahaja dan bukan pada nazam dia, bukan pada ayat dia. Sebab kalau dia kata dua-dua datang daripada Allah secara tepat, maknanya dua-dua itu wahyu dan mukjizat, dia takkan mampu berijtihad bahawa boleh baca Al-Quran terjemahan di dalam solat. Maka ini menyebabkan sebahagian ulama menghentamnya dan mengutuknya. Malah ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, antaranya Al-Qaffal, seorang mujtahid ashabul wujuh di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, bila mana dipanggil oleh seorang khalifah, yang mana khalifah ini dia berada hak nak pilih undang-undang dalam negara nak ikut mazhab mana. Maka khalifah ni baru naik, saya lupa nama dia, dia pun panggil ulama dia. Sebelum ni dia berfatwa dengan ulama, apa, khalifah sebelumnya fatwa dengan mazhab Hanafi, tapi dia ada dengar-dengar kehebatan mazhab Asy-Syafi'i. Lalu dia panggil ulama mazhab Syafi'i dengan ulama mazhab Hanafi datang dua-dua sekali, bentangkan pendapat ijtihad mazhab kamu. Al-Qaffal bila dia bentangkan mazhab Syafi'i solat, dia pun tunjuk macam mana mazhab Syafi'i solat, comel je bunyi. Tapi bila dia nak hentam mazhab Hanafi, dia pun buat gini. Dia kata, khalifah, kau nak tahu bagaimana mazhab Hanafi solat? Gini. Dia pun ambil wuduk dengan nabiz. Nabiz ni air jus yang telah belalat. Wah, air jus yang sepah belalat tu kan, macam air teh ke, kan? Dia ambil wuduk. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i ambil wuduk air mutlak yang suci lagi menyucikan. Mazhab Hanafi menganggap tak apa, air suci tu kira boleh bersih, boleh buat wuduk. So dia pun ambil wuduk, Qaffal ni ambil wuduk dengan air jus tadi ni, air ada perisa ni. Dah belalat tu, nak bagi buruk sikit nampak, belalat sikit. Lepas tu dia pun angkat takbir dengan bahasa Parsi. Baca Fatihah dengan bahasa Parsi. Lepas tu tak ada tamak ninah. Tu dipupak, pupak, pupak. Sebab mazhab Hanafi mengatakan tamak ninah itu bukan rukun. Lepas tu, habis je baca tasyahud akhir, terus kentut, tak sempat nak beri salam. Dia kata, wahai khalifah, inilah mazhab Hanafi. Khalifah kata, kalau kau cakap benda yang salah, aku bunuh kau. Maka khalifah pun panggil imam mazhab Hanafi bin Ramak. Betul ke? Tak betul. Qaffal kata nanti, tak betul. Aku tunjuk. Dia bawa semua kitab-kitab mazhab Hanafi, betul. Jadi pokoknya kat sini, ada banyak pengajaran. Tapi susah nak cerita. Pengajaran ni pertama memang nampak pelik dengan mazhab Hanafi kan? Tapi mazhab Hanafi, itu semua yang pelik-pelik itu semuanya yang rusah-rusah. Keringanan-keringanan atas keadaan-keadaan tertentu. Bila kamu gabung semua, memang nampak pelik. Patutnya jangan gabung begitu. Tapi sebab imam mazhab Syafi'i ni nak mempelekehkan mazhab Hanafi, dia gabunglah jadi macam tu. Padahal tak ada seorang pun yang mazhab Hanafi yang solat macam tu. Tapi sebab nak bagi nampak teruk sangat, combine lah. Nampak? Ini benda ulama besar buat tu, tuan. Bukan cikai-cikai ni. Imam Al-Qaffal. Dan salah satu di antara yang untuk mempelecehkan tadi apa? Baca dalam Fatihah, baca pakai bahasa Parsi. Sebab dikatakan Imam Abu Hanifah begitu. Maka Syekh Abu Zahra, ulama Mesir yang baru meninggal tahun 70-an, membuat kajian yang lebih teliti. Kaji betul ke Imam Abu Hanifah cakap ni? Lalu dia cuba memahami latar belakang keadaan kehidupan Abu Hanifah. Lalu dia dapati bahawa pada satu ketika itu, orang Parsi masuk Islam berbondong-bondong. Dan mereka ini mengerumuni majlis ilmu Imam Abu Hanifah. Dan mereka ini bila belajar solat, cuba baca Arab, bahasa Arab, tak boleh, lidah mereka tak boleh pergi. Tak boleh pergi bahasa Arab. Memang kalau tak boleh. Kalau boleh, memang tak boleh lah. Lalu ini menyebabkan Imam Abu Hanifah mengatakan harus untuk kamu pakai bahasa kamu. Jadi Syekh Abu Zahrah cuba melihat dengan tidak ada sentimen kemadhaban. Dia kata kamu kena faham background tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, Abu Zahrah juga telah pun cari. Dia kata dia cari dalam Al-Bazdawi, mensabitkan itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi ada satu riwayat yang sahih daripada Maryam apa sebagainya, mengatakan sebenarnya Imam Abu Hanifah telah pun tarajuk daripada fatwa itu. Tarajuk maknanya telah cancel pendapat itu. Seolah-olahnya pendapat itu diberikan untuk sementara waktu kepada orang yang baru masuk Islam untuk meraihkan mereka dan membiarkan mereka rasa ringan untuk mendirikan solat. Padahal mazhab lain kata kalau kamu tak boleh bahasa Arab, kamu buatlah apa-apa ayat yang kamu boleh baca. Kamu tak boleh juga, zikirlah apa-apa zikir. Kamu tak boleh juga, diam je lah. Kan? So jadi Imam Hanifah beza sikit. Dia kata baca je lah dalam bahasa kamu, okey lah. So jadi itu dia punya keadaan dia tuan-tuan. Ya? Maka sebenarnya Imam Abu Hanifah mengakui Quran, dia punya makna dan nazam dua-dua daripada Allah SWT dan mukjizat kedua-duanya. Tidak ada kes dia mengatakan bahawa itu tidak. Padahal ada orang yang cuba pandai-pandai menyimpulkan. Ini masalah orang zaman sekarang. Zaman dulu pun cuba menyimpulkan. Daripada furuk dia nak cari usul. Patutnya daripada usul jadi furuk. Ini daripada furuk yang Imam Abu Hanifah punya fatwa rukhsah tu dianggap mewakili usul mazhab dia. Iaitulah jadilah Quran itu seolahnya nazam dia bukan wahyu dan mukjizat. Padahal tidak begitu. Ya, nampak? Kemudian, Imam Abu Hanifah juga ada berbeza dengan mazhab lain dari sudut Al-Quran. Dia menganggap dalil am dalam Al-Quran sebagai qat'i. Ini susah sikit nak cerita tuan. Ini teknikal sikit, usul fiqh tuan. Dalil dalam Quran, dalil-dalil ni dari sudut kesabitan dia, dia terbagi pada dua. Qat'iyatu thubut dengan zanniyatu thubut. Iaitulah qat'i maksudnya pasti wujudnya itu adalah 100% pasti, tidak ada andaian yang tidak pasti. Lawan dia zanniyatu thubut, iaitulah kewujudan dia itu boleh dipertikaikan dan boleh ada andaian bahawa ia tidak wujud. Faham tak tu? Contohnya hadis. Hadis Nabi, hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu dua perawi daripada setiap jalan. Kemungkinan hadis tu tak wujud. Jadi itu namanya zanni, itu wujud. Zanni maksudnya ada tak kuat sampai qat'i. So qat'i putus. So semua dalil Al-Quran qat'i dari sudut wujud dia. Tapi dari sudut makna dia, dalalah dia, ada zanni itu dalalah, ada qat'i itu dilalah. So jadi dua-dua tu kena check. Barulah kita tahu. Jadi dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah kata dalil yang am membawa erti qat'i. Ya, qat'i dan tidak terbuka kepada takwilan dan dia tidak boleh ditaksiskan dengan hadis ahad. Mana hadis yang mutawatir mungkin boleh. Hadis masyhur boleh. Hadis ahad tidak boleh mentaksiskan umumnya sesuatu ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran tu kata umum, maknanya terpakai kepada semua tanpa ada pengecualian, ada kelompok kecil tertentu sahaja, tidak. Ya, begitu maksud dia. Kemudian, dalil am yang telah ditaksiskan asal tadi qat'i, dia dah jadi zanni. Begitu juga adalah ijtihad oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Baik, itu adalah Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua dipegang oleh Imam Abu Hanifah adalah sunnah. Sunnah Nabi, Imam Abu Hanifah pegang, ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Itu okey, sama dengan yang lain-lain. Dan mazhab Imam Abu Hanifah menganggap sunnah itu penjelas kepada Al-Quran hanya apabila terdapat hajat yang jelas. Maka kerana itu dia bagikan sunnah itu dari sudut penjelas kepada Al-Quran kepada beberapa bentuk dan jenis. Yang pertama namanya bayan takrir. Iaitulah ada apabila sesuatu sunnah dia menguatkan inti dalam Al-Quran. Contohnya hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu bila nampak anak bulan dan berbukalah, maknanya berayalah kamu bila nampak anak bulan. bila nampak anak bulan, puasa bila nampak anak bulan, raya. Ini adalah menguatkan had waktu puasa yang Allah sebut dalam Quran, dalam suratul Baqarah ayat 145. Jadi bila hadis itu menguatkan makna dalam Quran, dia jadi bayan takrir. Yang kedua, bayan tafsir, iaitulah menjelaskan mujmal dan musytarak. Contohnya, wa'aqimus salah. Allah suruh dirikan solat. Tapi solat itu mujmal, sangat ringkas. Solat itu macam mana? Lalu, kerja hadis Nabi adalah menjelaskannya. Sebagaimana Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dirikan solat sebagaimana kamu lihat aku mendirikan solat. Ya? So, itu kerja dia. Kerja kedua bagi sunnah yang dipegang oleh Abu Hanifah. Yang ketiga, bayan tabdil. Iaitulah Quran dinasahkan dengan Quran harus. Nasah Quran dengan sunnah harus. Kalau sunnah itu hadis yang mutawatir. Itu juga dipegang oleh Abu Hanifah. Okey? Baik. Kemudian panjang lagi tentang hadis itu, tuan-tuan. Iaitulah imam-imam mazhab semua boleh bersepakat bahawa hadis ahad yang kita sebut tadi itu boleh jadi hujah untuk hukum. Tadi Imam Abu Hanifah dikatakan mendahulukan taqiyas atas hadis ahad. Betul kan? Tapi apa pendapat Imam Abu Hanifah tentang hadis ahad sendiri? Dia pun terima juga. Cuma Imam Abu Hanifah dituduh mendahulukan qiyas atas hadis ahad kerana pada zaman dia, dia sendiri sangat berhati-hati dalam menisbahkan sesuatu hadis kepada Nabi. Kerana mereka sangat takut kepada hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mendustakan aku dan menisbahkan kepada aku yang tidak daripada aku, Nabi kata, sedialah tempatnya dalam neraka. Maka Imam Abu Hanifah menyebabkan dia sangat teliti dan strict dalam menerima hadis ahad. Kalau mutawatir dengan masyhur, okey. Ahad ni kena double filtration, triple filtration. Maka kerana itulah, kalau ulama mazhab lain, hadis ahad itu boleh diterima dengan beberapa syarat. Satu, perawi sudah sampai usia baligh dan berakal. Perawi Muslim, perawi adil, yakni bertakwa, jaga-jaga diri daripada dosa-dosa besar. Perawi hadis betul-betul sabit, dhabit dalam riwayatnya dan mendengar daripada Rasulullah dan faham kandungannya dan benar menghafalnya. Tapi Imam Abu Hanifah lebih daripada mazhab lain. Dia tambah tiga lagi syarat. Ini menyebabkan hadis ahad yang lepas piawaian Imam Abu Hanifah jadi mengecil. Bila mengecil, itulah sebab Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas. Bukan kerana dia mendahulukan qiyas atas hadis ahad. Tapi hadis ini yang cukup ikut piawaian dia yang ketat, tak banyak. Lalu membuka ruang, tak ada, bila tak ada Quran, tak ada hadis yang sabit pada dia, dia peganglah kepada yang seterusnya, iaitulah qiyas. Maka sebab itu, bukan dia mendahulukan qiyas. Tidak. Ya? Maka tiga lagi syarat Imam Abu Hanifah letak adalah perbuatan perawi mesti tidak menyalahi riwayat yang diriwayatkannya. Jadi kalau dia periwayatkan hadis ini, dia sendiri bila dalam perbuatan dia berbeza, betul ke dia cakap ni? Dia pun cakap tak serupa bikin. Itu memberi kesan kepada hadis ahad itu tidak diterima oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua, kandungan hadis bukan daripada hal yang sering berlaku. Yang ketiga, riwayatnya tidak menyalahi qiyas apabila perawinya tidak faqih. Maka Imam Abu Hanifah menganggap bahawa beberapa orang sahabat kalau diriwayatkan hadis, kurang sikit dia punya power dia. Kerana mereka bukan di kalangan sahabat yang pakar dalam fiqah. Contoh, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dan Anas bin Malik. Jadi ini menjadikan jumlah hadis ahad yang dipakai untuk hujah dalam ijtihad Imam Abu Hanifah menjadi kecil. Itu sebabnya. Bukan dia sahaja nak tolak, tak. Tapi kerana dia takut sangat menisbahkan kepada Nabi benda yang tak betul, lalu dia masuk neraka nanti. Tapi malangnya orang zaman kita, kan, dapat dekat WhatsApp group entah apa hadis, sebarkan. Dapat dekat Facebook entah apa hadis pun tak tahu, sebarkan. Tak ada takut langsung tempat duduk dalam neraka. Dia ingat duduk neraka ni macam duduk kat mana? Tak herau langsung. Tengok Abang Imam Abu Hanifah. Hadis ahad yang dah ada banyak syarat tu, dia tak lagi syarat sebab takut. Tuan-tuan, itu dia. Malah zaman dia itu awal sikit daripada Imam Malik, daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, lalu dia itu lebih senior. Maka senior level pada zaman dia itu, zaman banyak hadis-hadis buatan. Maka menjadikan dia lebih berhati-hati lagi. Sebab hadis-hadis buatan ni kadang-kadang dibuat untuk menyokong kumpulan tertentu. Kumpulan ni nak dapat pengaruh banyak, macam mana cara dia? Kita buat hadis Nabi ya. Oh, Nabi kata penduduk Syam adalah yang terbaik contohnya. Dia saja bohong. Kan? Ini berlaku. Malah benda yang berlaku ini berlaku zaman kita. Saya ingat seorang kawan saya, tuan-tuan, minta maaf kalau tuan-tuan terasa sini. Seorang kawan saya bekas Arqam. Bekas Arqam. Dia ni orang besar Arqam dulu, tak boleh sebut nama dia. Kan? Dia kata bahawa dalam Arqam ni banyak menisbahkan kepada Nabi. Tapi bukan dalam bentuk hadis, tapi dia bentuk mimpi. Untuk mempengaruhi pengikut-pengikut Arqam, lalu salah seorang ni, dia pernah ingat bahawa ada berlaku satu dekat pejabat begitu, tiba-tiba ada resit pembayaran ke, invoice ke, bersepah ke, macam mana begitu. Lepas tu salah seorang pemimpin dia yang besar ni telah nampak. Lalu marah pengikut-pengikut dia dengan mengatakan bahawa, kenapa kamu jatuh-jatuhkan semua ni? Marah. Bila dah marah, besok datang lagi marah. Dia kata, apa yang aku marah semalam ni? Malam tadi Nabi telah jumpa aku dan juga marah dengan perbuatan kamu ini. Begitu dah. So, jadi mereka ni sentiasa nak mendapatkan authority dan mendapatkan hebat di kalangan mata pengikut, sentiasa cuba nisbahkan diri pada Nabi. Ini juga cara teknik sekumpulan ahli-ahli sufi yang sesat. Ahli sufi sesat pun sama juga. Saya dulu masa saya kecil-kecil, tuan-tuan, saya pernah ni ikut kumpulan tarikat ni. Dan pernah tahu macam mana pendekatan mereka. Pendekatan mereka begitulah. Oh, tadi Syekh dalam ceramah dia, oh tadi solat kan. Tadi solat, tadi saya telah masa saya beri taslim ke kanan, saya nampak wajah Nabi. Nabi sedang senyum pada saya. Tulis kiri pula, Nabi senyum pula. Lepas tu, besok pula, oh tadi malam mimpi Rasulullah bangga dengan apa yang kita lakukan. Sentiasa menggunakan nama Nabi. Ya? Jadi kalau tuan-tuan, guru tuan-tuan begitu setiap hari, woi tuan-tuan pun termakan juga. Pun terfikir, cepat masuk syurga aku ni, guru aku macam ni. Boleh bagi derma lebih sikit ni. Kan? Okay, jadi ada orang kaya raya, jutawan, multimillionaire, dia suka orang macam ni. Kata, kita ni penat buat bisnes, tak sempat ibadat, kita bagi derma sikit orang-orang macam ni, dia doakan kita, laju sikit masuk syurga. Okay? So, jadi sebab itulah ada orang kaya-kaya ni suka kumpulan-kumpulan yang seumpama ini. Bukan semualah, tapi maknanya sebahagian ni memang sengaja menggunakan nama Nabi untuk mempromosikan konon diri hebat. Tanpa mengira sama ada yang dijumpa atau betul dengan Nabi, syaitan mana dah, ataupun apa, tak kira lah. Janji orang akan anggap aku hebat. Padahal mimpi Nabi ni bukan untuk ceramah cerita ke orang, bukan. Ya? Kalau mimpi baik, Nabi kata, bila tengok dalam kitab Fathul Bari, kamu cerita pada orang yang terpercaya saja. Jangan cerita pada orang yang boleh mentakwilkan secara buruk dan boleh menjatuhkan kamu dalam riak lagi ujub kalau betul pun. Kalau kamu mimpi buruk, jangan cerita dengan siapa-siapa. Kan Nabi kata kan? Dan iaitulah kamu tiup ke kanan dan ke kiri dengan baca Al-Quran Syaitan Raji, dah alih tempat tidur kamu dan jangan dah kisah lagi dengan mimpi tersebut. InsyaAllah dia tidak memudaratkan kamu. Kan? So, jadi mimpi memang ru'ya min Allah. Dia datang daripada, daripada pandangan yang Allah bagi. Yang kedua iaitulah daripada daripada syaitan untuk mengganggu kamu. Yang ketiga iaitulah hadisun nafs, iaitulah kamu punya pemikiran yang terlampau memikir tentang syaruhan pada malam tersebut, lalu mimpi syaruhan contoh. So bukan ru'ya min Allah pun, tapi kamu punya pemikiran fokus sangat, jadi dapat lebih mimpi benda tu. Itu dia. Baik, jadi itu nak sebut pada zaman itu kena faham macam mana imam ini berfikir dan kenapa dia bertindak begitu. Baik, kemudian seterusnya. Baik, Imam Abu Hanifah juga berbeza dengan tiga mazhab lagi dari sudut mengkategorikan wajib dan fardu. Imam Abu Hanifah kata, apa-apa saja hadis, Al-Quran dan sunnah Nabi yang mengharamkan sesuatu, Sorry, apa-apa yang daripada dalil Quran yang mengharamkan sesuatu, yang mewajib, yang menyuruh sesuatu, namanya fardu. Kalau daripada sunnah yang menyuruh sesuatu, ibadat, namanya wajib. Nampak? Sebab ada beza fardu dengan wajib. Tapi dalam jumhur, majoriti, fardu dengan wajib sama saja. Mazhab Hanafi, tak. Fardu datang ke arahan daripada Al-Quran. Sunnah, wajib datang daripada sunnah. Ha, dari dua level. Kalau haram pula, kalau apa yang datang tegahan daripada Quran, namanya haram. Kalau tegahan tu datang daripada hadis, namanya makruh tahrim. Kecuali ada sokongan daripada Quran, lalu jadilah haram. So, sebab tu dalam mazhab Hanafi ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim maknanya makruh yang sangat dekat dengan haram ataupun haram dah. Tapi kategori rendah sikit. Kalau haram, kategori tinggi punya haram. Macam pada dosa besar. Kan? Kalau makruh tanzih, iaitulah benda yang dibenci oleh Allah, tapi dia adalah level yang tak jauh sikit lagi daripada haram. Baik, atas sebab itulah tadi wujudnya tuduhan Imam Abu Hanifah mendahulukan kias daripada sunnah. Saya dah sebut tadi, ini kat sini dia punya slide dia, yang menyebutkan Imam Abu Ja'far Al-Mansur telah menghantar surat kepada Imam Abu Hanifah bertanya, aku telah dengar bahawa kamu telah mengutamakan kias daripada sunnah Nabi, adakah betul dan seumpamanya. Maka Imam Abu Hanifah dalam penegasan-penegasannya berkata, kadzab, mereka semua bohong. Wallahi, demi Allah, iftara alaina man yaqul annana nuqaddim al-qiyas 'ala an-nass wa hal yahtaj ba'da an-nass ila al-qiyas. Dia kata, wallahi, demi Allah, mereka semua telah membuat fitnah kepada kami, mengatakan kami mendahulukan qiyas di atas nas. Maka sebabnya patutnya kita kena tahu, adakah kalau ada nas, perlu lagi kita pada qiyas? Tak perlu. Begitu dia kata. Juga dalam kata-kata Imam Abu Hanifah yang lain, lah nahnu la naqisa illa inda darurati syadidah wa dhalika anna nanzura fi dalilil mas'alah minal kitabi wa sunnah aw aqdiyatis sahaba fa illam najid dalilan qisna hina idh maskutan anhu ala mantuqin bih. Dia kata, kami hanya membuat kias ketika keperluan yang bersangatan saja. Iaitulah kami tengok satu masalah, kita rujuk pada Quran, rujuk pada sunnah, rujuk pada fatwa para sahabat. Kalau tak dapat, barulah kita melakukan kias. Kias benda yang tak disebut oleh dalil-dalil tadi itu kepada benda yang pernah disebut. Contohnya macam, nak bagi tuan-tuan faham lah kan, contohnya dadah. Ini kias, nak bagi faham apa tu kias tu. Kias ni contoh dadah. Dadah ada tak pengharamannya dalam Quran? Secara tepat sebut. Dalam hadis ada tak? Tak ada. Jangan kata dalam Quran ada pula. Itu mumat dadah. Kan? Itu bukan dadah. Dadah drugs. Itu dadah lain. So dadah pengharaman dia tak ada dalam Quran. Zina ada. Arak ada. Babi ada. Haram makan. Kan? So jadi dadah tak ada. Yang ada arak. Maka kias ni maksudnya yang tak disebut, yang maskutan anhu tu maksud yang tak disebut dadah ni, benda baru, tak ada pada zaman Nabi SAW mungkin. Maka atas sebab itu, apa yang mantuk, yang mantuk maknanya yang wujud, yang disebut dari nas, yang disebut oleh nas adalah arak. Ada juga arak dekat dalam hadis Nabi sebut, kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram, setiap yang memabukkan itu adalah arak dan setiap arak itu haram. Maka bila ada yang mantuk, kita nak cari ilah dia. Ilah ni adalah dia punya effective cause, dia punya sebab kepada pengharaman. Maka sebab pada pengharaman mesti datang daripada nas secara mansusah, secara ternyata dalam nas, atau mustanbatah, iaitulah secara istinbat melalui istiqra tam ataupun istiqra an-naqisah. Ya, istiqra an-naqis. Maka bila mana rujuk ilah pengharaman arak, tadi dalam hadis sebut, kullu muskir, yang memabukkan. Maknanya setiap yang dibuat dia memabukkan, itulah dia jadi haram arak. Maknanya kalau ada orang tanya, ustaz, kalau minum arak ni tak mabuk, haram tak? Apa jawapan dia? Jawapan dia, itu bukan arak, itu air biasa. Itu air buah Ni barley ni, dia tak memabukkan tapi dia botol macam arak. Tak, botol dia macam arak, dia tak jadi arak. Dia mesti ada ciri ilah arak tu, iaitu memabukkan. Maka bila makan dadah, mabuk tak? Macam orang minum arak. Mabuk. Jenis dia sama, melalui consumption mulut ke badan-badan. Kan? Sebab ada orang yang lawyer buruk kat saya, dia kata, ustaz, kalau mabuk tu haram dan arak, maka kalau kita naik boat, kita mabuk laut. So haram lah. Ada orang buat lawyer buruk. So kita mabuk laut, tu arak lah tu. Ya Allah, ini nak buat lawak lah. Tuan. Dalam bab yang muskil tadi tu, benda yang consume, benda yang kita minum atau makan, bukannya keadaan kita kerana duduk dalam teksi ke yang mabuk, itu bukan jenis mabuk yang menjadi ilah kepada pengharaman. Okay, so tak termasuk. Okay, baik, jadi itulah Imam Abu Hanifah jawab. Baik, kemudian yang keseterusnya, Imam Abu Hanifah juga dari sudut hadis mursal. Hadis mursal saya dah sebut tadi, rawi itu dia daripada A, B, C, D, tiba-tiba terus kepada Nabi. Daripada tabi'in lompat terus kepada Nabi. Tak ada nama sahabat. Nah, tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Macam mana dia boleh rawi kepada Nabi? Mesti daripada seorang sahabat. Nama sahabat tak ada. Itu namanya hadis mursal. Baik, hadis mursal ini ditolak oleh majoriti ulama' madhab sebagai hadis dan dianggap hadis da'if, hadis lemah. Bila tak ada nama sahabatnya, hadis lemah. Tapi Imam Syafi'i boleh terima lagi dengan syarat. Imam Nawawi yang kata tolak oleh jumhur. Tapi Imam Asy-Syafi'i kata hadis mursal tak ditolak sepenuhnya. Tengok, kalau ada dua syarat. Satu, yang tabi'in tu adalah tabi'in yang besar. Ha, kalau tabi'in yang besar, Sa'id bin Musayyab ke Ibn Musayyib, kalau An-Nakhai ke Asy-Sya'bi ke, kita terima. Yang kedua, terdapat riwayat lain yang marfu', yang marfu' tu maknanya yang bersambung, yang mutasil, yang bersambung, yang menyokong. Ha, itu Imam Syafi'i punya tambah. Tapi Imam Abu Hanifah, dia ringan pula kat sini. Ha, tadi hadis Ahad tadi tu keras juga. Tapi kat sini, dalam mursal ni, dia ada pendapat yang berbeza. Dia kata, tabi'in pun kita terima lagi. Tapi dia ada sebab. Tak boleh kutuk dia begitu saja. Sebab, dia punya zaman sebagaimana menjadi kebudaya pada ketika itu. Contoh Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah berkata, kalau aku dapati satu hadis, aku dengar daripada empat orang sahabat, maka aku kadang-kadang bila aku riwayatkan, aku tak sebut satu nama pun. Dah aku sebut daripada Nabi je. Maknanya memang jadi satu kebiasaan sebahagian tabi'in. Dia dapat daripada dua tiga orang sahabat, tapi kan dua tiga orang punya pasal, dia gugurkan semua nama, dia tak sebut. Dia kata daripada Nabi terus. Sebab dah macam dah confirm sangat dah. So Imam Abu Hanifah, ya, contohnya sama juga. Dia pun kata, jika aku katakan berkata Rasulullah, Imam Hasan Al-Basri, kalau aku cakap pada kamu berkata Rasulullah SAW, ertinya aku dengar biasa daripada 70 orang sahabat. Maknanya walaupun tak sebut nama sahabat, maknanya kalau orang zaman tu cakap begitu, maknanya ada, dia pun tak sebut je. Maka atas sebab itulah Imam Abu Hanifah menerima sebahagian hadis mursal. Ha? Menerima sebahagian hadis mursal. Okey. Baik, habis hadis, kan kita masuk sumber perundangan hukum yang ketiga oleh Imam Abu Hanifah, iaitulah fatwa sahabat. Bagi Imam Abu Hanifah, sahabat Nabi punya fatwa ada weightage yang berat, ada makam yang tinggi. Dia kata, innal mutaqaddimina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum wa tabi'ina wa atba'ihim lam yakun yafutahum syai'un mimma nudrikuhu nahnu wa kanu alaihi aqdar wa bi'arafu 'alam bihaqaiqil umur. Dan panjanglah, ya, dalam tarikh Baghdad sebut bahawa Imam Abu Hanifah melihat bahawa sahabat Nabi yang faqih adalah yang paling faham tentang hukum dan paling dekat dengan kepahaman maksud yang Nabi nak beri faham. Tetapi bila mana ada pendapat sahabat-sahabat yang kelihatan bercanggah, Imam Abu Hanifah akan memilih salah satu, mana-mana yang dia rasa paling kuat selagi mana tidak ada ijma' di kalangan sahabat. Kalau ada ijma' di kalangan sahabat, itu number one lah. Tapi kalau tak ada, dia akan pilih berdasarkan ijtihad-ijtihad ini, dia tambah dengan ijtihad dia. Ya, baik, itu adalah sumber hukum dalam mazhab Hanafi yang ketiga. Yang keseluruhnya ijma' tadi. Ijma' tadi, Imam Abu Hanifah letak paling tinggi ijma' sahabat. Lepas tu barulah ijma' ulama selepasnya. Dan dia terima sampai situ je. Bagi dia, kurun ketiga ke atas, ijma' mereka kita tak pakai lah. Yalah, memanglah dia pun hidup zaman tu juga. Dia tak terfikir untuk yang future, tak pakai lah. Sebab dia hidup pada zaman tu je. Lepas tu sebab dia pegang pada khairul kurun qarni. Thumma alladhina yalulahum, thumma alladhina yalunahum. Iaitulah sebaik-baik kurun, dah kurun aku, Nabi kata, dan selepas pada tu, dan selepas pada tu. Maksudnya tiga kurun. Lepas tu maknanya, umat Islam punya ilmu tahap semua sekali, semua dah goncang. Maka dia pegang dua level saja ijma' dia. Baik, kemudian, Imam Abu Hanifah juga selain daripada ijma' qawli, dia ijma' ada dua. Ijma' qawli iaitu ulama-ulama semua secara verbal atau bertulis kata ya. Semua kata ya. Walaupun tidak semua tapi majoriti kata ya, dianggap ijma' oleh Imam Abu Hanifah. Dan dia kata-kata ataupun kalau senyapnya mereka, maknanya dalam negara tu ada ulama-ulama yang telah ditanya tapi mereka senyap je. Maknanya kata, orang kata boleh, kamu punya pendapat macam mana? Boleh Dia kata boleh. Dia tak kata apa pun. Tak bantah, tak sokong. Itu namanya sokong juga. Kalau tak bantah, tak sokong, maknanya sokong. Ijma' sukuti. Macam budak-budak anak darah lah, orang perempuan. Kan? Bila ditanya, setuju tak nak kahwin ni? Dia senyap. Dia setuju maksudnya. Kan? Jadi ijma' pun ada juga ijma' sukuti. Kalau dia tak setuju, dia akan zahirkan. Tapi sebab dia senyap, maknanya dia raikan kawan-kawan dia, maknanya dia pun bolehlah, dia macam itulah, bolehlah walaupun aku tak berani nak cakap boleh, tapi ikutlah, dia ikut dia tu, reda dia tu, sebab tu dianggap boleh pakai. Maka Imam Abu Hanifah pakai, ya. Jadi kita dah sebut tadi ijma' sahabat yang paling tinggi, ijma' selepas sahabat, makam dia seperti hadis masyhur, dan kalau tolak tidak murtad, ijma' selepas daripada tabi'in rendah lagi, dan lagi juga tidak murtad. Kalau maka ada ijma' yang boleh membawa kepada kemurtadan, iaitu ijma' sahabat, dianggap macam hadis mutawatir level di dalam mazhab Abu Hanifah, dan siapa yang tolak boleh membawa kepada kekufuran. Habis daripada ijma', pergi kepada qiyas. Qiyas yang saya sebut sekali ringkas apa benda tadi, dan Imam Abu Hanifah menganggap bahawa dia pada dua sudut, ada tiga kumpulan ulama'. Kumpulan yang pertama yang keras, yang mengatakan dalam bab hadis, dalam bab ibadat, tak boleh kias sama sekali. Zero. Ada yang kedua pula, dalam bab ibadat, boleh kias juga. Longgar sangat. Ketak sangat, longgar sangat. Imam Abu Hanifah tengah-tengah. Dia kata apa? Dia kata dalam bab ibadat, kalau, apa tu kat sini, saya tulis sini. Dalam bab ibadat, tak boleh iktibar nas, iktibar tu menyeberangnya nas tu, maknanya dibuat kias, ghairu mu'allal, kecuali yang tak ada, yang ini payah nak terang kepada orang awam ni, ghairu mu'allal ni maknanya ada ibadat yang ma'kulatul makna dan ada yang ghairu ma'kulatil makna. Maksud dia macam wuduk.